Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahdiyat di zaman-zaman ini bagaimana situasi umat manusia terhadap diri kita masing-masing. Ini dihadapkan perkara yang betul-betul menggiurkan. Perkara yang benar-benar membuat manusia terlena. Terutama yang zaman itu budaya umat manusia ini adalah budaya lucu, budaya komedi. Ini dengan budaya komedi ini sampai-sampai masalah agama pun tidak ono lucu ini, masyarakat menolak hadirin. Sampai majelis ya sampai golek ilmu pun tidak lucu menerima. Ini adalah budaya komedi di akhir-akhir ini. Tapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ditanamkan kepada umatnya itu adalah budaya prihatin, budaya prihatin, sehingga orang ngaji di zaman Rasul itu prihatin banget. Isinya khawatir aku gak bisa ngetrap no ilmu. Isinya mengkhawatir ilmu itu gak ngerti lebih kategori itu untuk zaman Rasul itu. Sehingga umat masyarakat di zaman itu yang ngaji jarang guyon itu bagaimana. Sesuai dengan Al-Quran, Faliyak Yakhaku Qawliyah. Guyon seperti ayat. Ini maknanya lekas senang-senang kan sekedar aja di dunia. Karena dunia bukan tempatnya senang-senang. Walaupun rezeki banyak, kamu jangan senang-senang. Walaupun rumahnya mewah, kamu jangan. Karena itu aja. Karena dunia bukan tempatnya itu maksudnya. Lekas orang-orang dunia sedikit aja senang. Sedikit aja kamu tertawa. Faliyak Yakhaku Qawliyah. Tapi yang mengerti bahwa dunia ini adalah batu loncatan. Dunia-dunia adalah masalah atau akhir di batu loncatan. Bukan ini. Bukan ini. Yang mengerti bahwa yang aku kasih yang bisa dikerti. Ini budaya Al-Qur'an. Budaya Al-Quran, budaya prihatin, budaya nangis, nah itu sudah zaman. Sehingga umat Islam mengecam, itu sudah hadir. Padahal budaya ini ditanamkan oleh Rasulullah. Di saat-saat Yahudi, di saat-saat, ya maaf, kafir Quraisy, ibadah sambil tertawa, ibadah sambil tertepuk umumnya, Rasul tidak mengubah itu semua dengan prihatin, dengan perasaan bodoh, penuh dosa, penuh melayaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu diangkat azan oleh umat ini zamanku, sehingga umat Islam dipojokkan, sehingga umat Islam dianggap pembaharu barang hanya. Di akhir zaman muncul itu. Ya, saya udah banyak rambut. Muncul nama. Lek onok yang murid-murid sunnah Rasul. Di antara salah satunya budaya tangis, budaya prihatin, budaya remungso elek lanjoso dimunculkan oleh ulama-ulama akhirin. Di saat itu dianggap aneh oleh umat masyarakat di zaman itu. Mulanya yang berkitab Majalis Sunan, di situ didawakan sehubungan dengan budaya yang sudah dilupakan, budaya Al-Quran, Faliyak Yakhaku Qawliyah, budaya sedikit senang, sedikit tertawa, boleh sekedarnya, Faliyak Yakhaku Qawliyah, Faliyak Yakhaku Qawliyah, dan menangis banyak budaya Al-Quran di zaman akhir akan ditentang oleh umat seperti itu. Inilah. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Lebih-lebih manusia, manusia macam kita ini orang-orang yang sempurna. Ini jadi salah, jadi lalim, bahkan jadi zalim, bahkan jadi ingkar, kufur. Innal insana la zalimun kafar. Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya manusia itu jadi zalim. Gedulah menempatkan sesuatu sehingga pas dari tempatnya. Mesti ini dunia ini tempat menanam, harus hati-hati. Kita sempurna itu namanya kembali. Kita kembali mesti ini menungso itu salahnya, tapi itu tidak sehingga itu api. Itu kembali lalu mengkafar, lalu mengungkar kepada Allah. Ingkar di sini adalah ingkar nikmat. Rawa itu pemberian Allah, tapi tak pernah diakui oleh Allah. Dianggap kekodirinya sendiri. Itu namanya kafar, kufar, kafar ya. Jadi salah, jadi zalim, jadi kufur, ingkar kepada Allah. Terus supaya jenazah itu lepas dari pengaruh itu. Pada dunia ini, ya, rugi mesti susah. Mengalami ujian mesti bingung. Salah, khususnya. Kehilangan mesti bingung. Kegagalan mesti susah. Gagal mesti bingung. Ini dalam kitab Al-Hikam. Maaf, kakak langsung kita ambil, kita pengam. Maka juga kita siapkan itu dulu. Kepada seperti pemerintah ialah asalkan tadi kata cara metode sekanggung menangnya pikir metode sekanggung menangnya batin metode untuk merubah ya Allah ya. Jelek supaya dijadikan baik oleh Allah. Ini yang didawakan mana fa'al qawba syai'un maslu waslah yang khulu biha bidan fikrah. Ini saya ibn Atta'illah dawa orang muslim jiwici sang iso bawa api menungso itu mana fa'al qawba syai'un. Kalau jenazah itu belum bisa memanfaatkan, jadi hati baru bisa manfaat. Saya pernah bertanya hati saya manfaat. Saya tidak pernah sombong dan sering merokok itu jadi manfaat. Ini dibawakan metode lepas kalau mau orang zaman saya ini jadi orang susah. Baik itu di bidang ekonomi, di bidang apa saja. Ciri-ciri misalnya dapat mengatakan saya manfaatnya kepada hati. Hati di sini kolbun yang dimaksud itu adalah jiwa. Bukan hati yang berdodoh ini. Hanya hati yang berdodoh. Ikut-ikut berdodoh. Di rongga perut, di bawah rongga dada, sebelah kanan. Itu biasanya hati. Biasanya lihat nanti hati yang bengkak, itu liver, itu biasanya apa itu duduk hati itu, duduk itu yang dimaksud di sini adalah hati yang salah, hati yang tenang, hati yang mutmain maksudnya dari mana bisa jadi, jangan bisa mengangkat hati. Oh, hati yang tidak uang ketika sumpah nabi sumpah sembahyang banyak kacau ini ya kan aku disumpah tak ngaji ada yang ngaji ini yang salah guna aku ngaji ke rumah sumpah kepala salah guna ya lebih baik ngajinya tapi karena manfaat hati yang kurang bermanfaat salah kusiji apa singkang bermanfaat hati lebih-lebih dikala kita diuji situasi yang ada di dalam hadirin karena manusia tidak lepas dari ujian siapa suci yang orang Daud ya kau kutu islah ini akunya ya maaf islah itu nyepi Alim mereka minta fakur kecepat lagi. Mbak Ali jadi tukang jaga, jadi tukang jaga. Tukang jaga itu langsung akhirnya lahno kancanya, harum. Sesat. Akhirnya langsung jawab, bukan kan. Mereka tak pakul. Jiwanya yang masuk ke medan tak pakul. Tapi pikiran masuk ke medan nafsu. Maksudnya jiwa masuk ke medan tak pakul, akhirnya nafsu masuk ke medan tak pakul. Ya kes nafsu ini ikut ke medan tak pakul, akhirnya tak pakulnya. Coba mikir ke lo, bukan menaik dari nafsu, nafsu itu dielek. Tapi lek izah, betul. Jiwanya masuk ke medan tak pakul, karena saat manusia itu menyadari, saat itu dia hanya bersama yang maha ada. Gusti Allah. Paham ini? Yang dimaksud Krishna Raja sini lek panjenengan nyepi ini kadang-kadang merugikan malah. Padahal di sini banyak pengajian panjang dibutuhkan di tengah masyarakat. Wes aku mari ngaji saiki tak usah batang puluh dino gak metu teko kamar utawa aku tak nang masjid ampel ngono nyepi gak metu karo keluarga anak. Ya tenang tapi ya rugi ya. Jangan ada keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan. Jangan ada cara keuntungan yang rugi. Bukan itu. Ada usaha secara rohani. Usaha belum balik untuk beribadah, belum balik untuk mendapatkan dunia untuk dicoba ibadah Allah. Tidak sama kau silah dewi. Sehingga mengalami ekonomi goncang semua malah kacau balau. Saman koyok-koyok di wali tapi membiarkan di rumah kacau balau. Gimana itu? Tidak. Ini tak boleh sunnah. Jadi ditahan ya. Nah, usaha ini dalam wahid ya. Wahid ya, wahid satu. Jadi wahid dia itu mengisahkan Allah ilmu untuk merasakan, menjiwai ilmu tauhid. Tauhid wahidiyah dia ada. Lalu tauhid wahidiyah kita bersolawat kalau asmaul husna ya wahidu Allahumma ya wahidu ya ahad itu tauhid kabe. Akhirnya selawat pada yang ada asmaul husna kalau cara selawat wahidiyah kalau selawat itu kemana tangguh bersemi arti selain bersemi arti selawat itu tangguh menuju pada tauhid kepada Allah terbukti dengan penetapan lillah dan billah. Ada yang harus dilakukan karena mestinya untuk semangat padahal kita masih tergolong manusia yang berhubungan dengan manusia dalam hal pengajian yang lalu kita makomnya makom kasap makom ikhtiar dan jangan makom ikhtiar yang lain gak ada ikhtiar lagi kecuali kalau makom tajrib dulu kan begitu ya makom tajrib terus gak usah ikhtiar Allah jamin. Tapi orang-orang yang berakhir zaman itu makam tajrid. Walaupun ada yang sedikit sekali. Iya sedikit, bukan hanya sedikit-sedikit sekali. Dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita semua yang makam kasap. Gak oleh duit, gak nyambut gawe. Gak sukses, gak ikhtiar. Itu namanya makam kasap. Tidak usah menghentikan, menghentikan, menghentikan, artikel supaya perang, supaya bisa mencari masalah. Ini rugi, ini. Mestinya saya membimbing anaknya, membimbing bujine, membimbing santrine, membimbing lain-lainnya. Akhirnya karena ujian seperti itu, dia lari. Melari daripada kenyataan. Ini rugi, berarti mendapatkan sesuatu, malah menghilangkan sesuatu. Jawa-jawa, nguper, ngilangi tumpeng, nguper rupo, kehilangan tumpeng, menihir ini. Buang tumpeng, nguper rupo. Mestinya itu wakil manfaatnya tidak ditinggal hanya mendapatkan ketenangan yang sesaat apabila tidak dituntun guru ini tidak ada guru yang nonton amalan yang bisa mengajak ke sana ya Pak Tua ya malah banyak masalah nanti. Jadi ini Allah sudah masuk usrah di sini sudah masuk usrah di sini itu usrah hatinya mayakunu jambu yang hukum ini sebut jambu tak dari uzlah jambu hidup menemani mau coba lahirmu kumpul kalau kandang-kandangmu ojo minggah ojo banyak lebih-lebih kalau nyepi orang sekitarnya aja Karena kita zaman ini harus menggali ilmu, harus mencari, ya prestasi, lakukan, melaksanakan perintahnya Allah. Berarti tak boleh ngopi, ngopi yang kapan-kapan saja boleh. Tapi harus kumpul, cengku, bersama-sama. Ini mau juga di dalam tuhurnya kumpul kan. Sinam pabrik, mana pabrik? Kadang-kadang ngaji separuh-separuh, ono pengajian usrah wis. Hei, kadang pabrik petang bulu dino di PHK. Setelah mulai ke usrah, gak tambah tenang. Karena ekonomi gak ono, dituntut anak, dituntut bucu, tambah bingung. Karena di zaman ini, usrahnya boleh harus membuat seperti ini. Kalau waktu itu usrahnya setengah jam, masih setengah jam di buat kamar, pakai kanan kanji Nabi Bintu itu, rumongso elek, rumongso kusok, rumongso gak ada apa-apa nih, nguntun tenang kanji Nabi. Ya Sayyidi ya Rasul, kamu yang rohkan ini Rasul langsung. Ya Sayyidi ya Rasul setengah jam, ditutup pada Habib Bisan. Itu usilah, setengah jam ya, karena zaman yang harus kau ini. Syukuran ya, tambah lagi untuk menulis setengah jam, lebih baik. Itu lembaran yang disediakan. Ya, ya. Masalah tambah ditagih utang ngalur ngidul tambah gak tenang ya. Betul kan? Tapi apa yang usah hingga ini masyidah sehingga yang usah kelewau dohurnya jam u kumpul kalau tanya jamin nyambut kawin yang nyambut kawin yang sing ngulang ngulang sing nantang sarnang pasar sing buka kukuwa buka kukuwa sing buruk taniya buruatannya lahir dengan isi miru kanjeng Nabi sunai rasul kanjeng Nabi kerja aku bekerja miru kanjeng Nabi aku bekerja melaksanakan perintah Allah aku ikhtiar kono aku lakna sunai rasul ilah mengkrono Allah langgara pimpinan rasul ojo ikhtiar kepingin bedah takdir salah aku ini marah salah gak bisa sejepol takdir kecuali pasti awal ikhtiar kerana Allah soal hasil atau tidak hasil itu urusan Gusti Allah sepenting aku ikhtiar melakoni perintah Gusti Allah miru tuntunannya Rasul Allah jadi ikhtiar terus lirah nang pasar tepuk rosuki suki ngarah ono takdir opo sih krono Allah dari tuntunan Rasul inna ma amal bin niat sesemene amal tergantung niati lek niati kepingin suki ya lek ngamulo nang dunyo lek niati kepingin terkenal ya ngamulo nang masyhur terkenal lek niati ibadah bareng kepingin keramat yo ngamulo nang keramat ngoten lho. Lek niate krono Allah inilah sing penting krono Allah dewe dina iso yo inilah krono Allah ngono ta. Amal kok cek niate. Jadi nek nunggu pas ngalami kesepi sepi dhuwit gak ono ono masalah kuwi lek mujaka tekun ku niate opo? Lek niate kepengin lepas teko masalah berarti kawulane masalah ngono lho. Lek krono Allah kok kawulane Allah. Karena semua itu macam-macam ujian itu bukan Tuhan itu ujian. Lek Tuhan tetep ilallah ya Allah. Tapi mengilah krono Allah. Ya karena Allah lahir ya kata ini mau tidak wujud dengan teman-teman tapi usaha dasarnya adalah di dalam batinnya orang yang usilah itu masyarakat hanya selawang syuhud mesti di hadapan Allah seperti batinnya ramah di hadapan orang tapi hatinya tetap tahu Allah pelayunya musici Pak Bu, ya Allah. Dan kenapa itu? Konco, tapi akhirnya bisa satu konco. Apa? Tapi aku tutup konco, tutup kerana pahala, tutup kerana pekerjaan. Aku pun kerana Allah. Hatinya menutup, menghadap kepada Allah. Jadi kita tetap nak sholat, angka iman. Jadi konco, nak sholat, da'in. Itu disebut aku ini sholat, ngetap no sholat, menegakkan sholat. Wis ono salat sing ditegakkan opo sing ditegakkan jerone salat pengapa sombong silakan, tapi hatinya tetap, aku manusia penuh dosa, aku senantiasa diawasi oleh Allah, aku senantiasa melakukan perbuatan yang salah sebagai manusia. Terus, terus, jangan putus asa. Kalau sudah jatuh, ujuk mandek terus, terus. Tuhan selalu rohnya. Allah senantiasa sayang kepada hamba terus pada Allah, terus kepada pantai yang luas, yang penuh bahagia, pantai rahmat rohnya Allah. Kita mengapa lepas dari pantai rohnya? Kasih Allah, ini yang perlu diperhatikan. Terus, jangan berhenti, terus, terus. Yo, saya sudah melakukan perbuatan jahat, saya sudah pernah membunuh, saya sudah pernah mencuri. Terus, terus, terus. Kasih sayang Allah, luas sekali pantai bahagia Allah adalah rahmat rohnya Allah. Tidak pernah lepas, tak pernah hilang rahmat rohnya Allah. Saya sholat, saya tidak pernah ibadah, saya malah berusaha terus, terus, berhenti, terus, terus, berhenti melakukan perbuatan itu. Kalau tidak bisa, pelan-pelan, terus, coba-coba, jangan sampai mundur, setepak, atau sejengkal, jatuh mundur. Ya kita mundur terus, maka dulu. Ya ibadah maju, tapi keyakinan ini mundur, dengan Gusti Allah. Tapi ini ingin buang amal, mundur. Mundur yang berjaga itu namanya mundur. Terus pandang Tuhan Allah yang Maha Satu. Itu tenang, hati tenang dengan memandang ke sana. Ya kau mau ketakutan itu tidak memandang yang Allah satu mesti bangun, pasti bangun. Ini malah manusia ini enggak ada masalah kok jangan pandang mesti bangun terus pandang Allah. Maka tidak ada istilah-istilah saja yang menuju pada Allah. Masuk ke dalam neraka gimana Pak? Dalam neraka terus enggak ada apa-apa. Rahman rahimnya Allah cari walaupun di dalam neraka. Karena neraka hakikatnya makhluk. Makhluk adalah ciptaan. Lebih kekal Allah yang menciptakan dibandingkan siksa yang besar. Syarat tidak boleh putus asa. Seorang pelacur semua tidak suka. Semua ngangkat ke rokok. Ujung-ujungnya gara-gara dia tidak pernah lepas dari mulai pantai yang penuh bahagia. Mulai pantai lirah-lirah rahmat-rahmat Allah. Terus saat dia melihat anjing yang kelaparan dan kehausan, yang dilihat bukan anjingnya, tapi yang dilihat adalah muara pantai bahagia rahman rahimnya Allah. Diberi minum anjing yang kelaparan. Di saat manusia jijik karena najis, hanya seorang pelacur datang memberi minuman sambil mengatakan, kamu anjing najis, tapi itu ciptaan Allah. Sejak lahir itu sendawa najis, sedangkan aku manusia penuh dosa, mulai remaja sampai sekian melacur. Tapi aku tidak pernah putus asa dengan rahman rahimnya Allah. Siapa tahu seteguk gelung untuk anjing yang najis mengantarkan aku ke pantai bahagia. Lillahillah rahman rahimnya Allah. Rasul mengatakan merekomendasi pelacur itu di surga hadirin. Mari kita perhatikan. Mengapa kita tidak kembali kepada Allah? Ada yang maha agung kita tak lari, ini berarti kecil lah Tuhan. Walau kita ibadah mampu, kalau Allah yang Maha Agung kita anggap kecil, tak reken. Punya masalah, tak lagi ibadah yang Maha Agung. Ini nama-nama kecil kan Tuhan. Silau, mujadau, pasalah nanti jauh. Serahkan permasalahan kita. Baik masalah ekonomi, masalah apapun. Hadir. Ini namanya uzlah. Karena uzlah ini masuk ke dalam tafakur. Yang hadirin yang saya muliakan, kembali kepada pengajian. Nah, untuk mendapatkan uzlah seperti itu, orang soleh kami hadirin. Nah, untuk mendapatkan guru di akhir zaman sudah sulit. Ya alhamdulillah dalam selawat wahidiyah ini kita dituntun untuk kesana. Atau setidak-tidaknya ya Sayyidi ya Rasulullah kalau diwoco itu menongkok dan teguran rohani asal dia cukup istiqomah. Hakikat daripada Rasul. Bintik tu ilah hadirat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu. Terus niat melakukan perintahnya Allah. Ya Sayyid, ya Rasulullah. Ketok macam cacatmu. Ketok macam salahmu. Ketok macam kelapuranmu. Ketok macam kelapuranmu. Jangan tunjukkan kebaikannya. Karena itu dari Allah. Maja ya Sayyidi ya Rasulullah. Sementara tidak ada ketahanan terus. Karena kita masih jauh dengan Rasul. Tapi kan sudah dekat. Waktu membaca ya Sayyidi ya sudah ada ketahanan dalam hati. Seperti halnya Daud bin Namal Mu'minan al-Ladina Ibarat Ibarat Ibarat Ibarat Ibarat. Ada ketahanan. Ingat pada Allah ada ketahanan. Berarti membaca ya Sayyidi ya Rasulullah selain ingat pada Rasul, karena itu adalah utusan Allah, otomatis ingat kepada Allah. Ya Muhammad al-Aqqa yudhkan yudhkan faqad habbani faqad siapa mencintai kamu faqad habbani. Jadi siapa mencintai kamu apa ingat kamu. Hadirin, hadirin. Ya mari. Kita renungkan. kita ini hidup di dunia. Asalnya dari mana? Lek wis mari urip ning dunia, kita mau kemana? Tumpukmu punya tumpukmu masyhuru. Suatu saat kamu akan lari dari semuanya. Nanti nanti, kurang juga nanti nanti. Tak lama, 10 tahun, 20 tahun, salah apa aja. Terus kemana segala ini? Sadar tak sadar perjuangan saya dihadapkan dengan hakim yang agung. Ah. wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya wati ilalan syaitan tidak musilatul hadratul a'la ya ayuhal wa'as pasadu alaikah bubi ibadah kalau dalam pengajian ini hanya tangisan orang lain mengecap, biarlah yang tak suka. Karena kita kalau dengan orang lain yang tidak dosa, wajar kalau suka dengan nangis. Karena kita orang jelek, orang tidak dosa. Tapi Rasul kalau ngaji menangis, tidak pernah tertawa. Tapi zaman tadi budaya kopi mengacuni iman manusia kita sehingga segala yang ada seneng-seneng dan tertawa dan hanya dagelan saja. Ya sudah lah, biar ya apapun yang terjadi Allah yang menilai kita. Allah Allah menilai sempat jiwa ya. Kita jadi ibu kamu ibu kamu kita tidak punya yang tidak punya yang tidak sehingga kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin diri saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira cukup sekian saja. Kalau mungkin ada yang mau bertanya untuk sing takut, baik masalah ilmu yang diterangkan tadi atau masalah tangis atau masalah lain, ini saya beri kesempatan sampai seperempat jam sampai dohor nanti sebagai jamaah bersama yang belum itu punya batal ya persiapan untuk sholat berjamaah. Nah ini sekali lagi untuk obat yang di sini banyak menyebutkan muka-muka kepada saya sebanyak-banyaknya membuat kita diberi suatu barakah hidayah sehingga kita menjadi benar-benar diri dari Allah SWT. Saya kira cukup sekian saja. Segala kekurangan dan maaf mohon banyak sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh.